poe muruk kasarepna layung mimiti ilang jangan nyorot kana kembang srangenge ngerihan hati musimpe mangsa bermudal kacinta anjen kestega minwa rasa yang dinubahkan udara akhirna harianen anjen sulaya batin ceri balilihan ngarandapan pipisan rasa anu kiwari kesirna marengan hujan cimata pileleyan asih kurang pileleyan kadede kurang hati anu kiwari panggang lengiten rasa hari sarepna layung mimiti ilang jangan nyorot kana kembang srangenge ngerihan hati musimpe mangsa bermudal kacinta anjen kestega rasa yang dinubahkan udara akhirna harianen anjun sulaya batin ceri balilihan ngarandapan pipisan rasa anu kiwari kesirna marengan hujan cimata pileleyan asih kurang pileleyan kadede kurang hati anu kiwari panggang lengiten rasa hari batin ceri balilihan ngarandapan pipisan rasa anu kiwari kesirna marengan hujan cimata pileleyan asih kurang pileleyan kadede kurang hati anu kiwari panggang lengiten rasa hari ini.